Masih teringat saat berjumpa, sosok bayangan hadir begitu saja, memikat hati, cenderung aku padanya. Terlukis pada wajahmu akhlak mulia, lembut tutur kata, mendamaikan jiwa, menarik hati, cenderung aku padanya. Oh, dalam doa, dalam sujud, ku sebut namamu selalu, berharap Tuhan catatkan namamu bersanding indah dengan namaku. Ku pasrahkan, waktu kan berseri, takdir indah menentukan, yang menentukan. Terlukis pada wajahmu akhlak mulia, lembut tutur kata, mendamaikan jiwa, menarik hati, cenderung aku padanya. Oh, dalam doa, dalam sujud, ku sebut namamu selalu, berharap Tuhan catatkan namamu bersanding indah dengan namaku. Ku pasrahkan, ku serahkan harapan ini pada Tuhan. Biarlah waktu kan bersemi, takdir indah menentukan, yang menentukan. Jadi gimana? Kamu udah pelajari? Kamu yang gitu? Sebut namamu selalu, berharap Tuhan catatkan namamu bersanding indah dengan namaku. Ku pasrahkan, ku serahkan harapan ini pada Tuhan. Biarlah waktu kan bersemi, takdir indah serahkan.